maka tentu ia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, manhaj itu sendiri artinya adalah jalan, metode dan cara beragama. Sedangkan kata salaf berarti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang datang setelahnya yang mengikuti mereka. Soal keberadaan salaf atau para salaf sesungguhnya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah menyatakan was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang terdahulu dan yang pertama-tama, min al-muhajirin wal-ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Tidak ada jalan dan tidak ada metode serta tidak ada cara beragama yang paling baik dan benar kecuali apa yang telah dianut oleh para salaf. Kenapa begitu? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian kalau para salaf keimanannya telah benar kepada Allah. Tidak ada satu generasi manusia pun yang diberikan persaksian seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla kecuali para salaf. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Fa in amanu, kalau seandainya mereka semua manusia itu beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, niscaya mereka semua telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, akan tetapi jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka ada dalam persimpangan jalan, ada dalam perpecahan, ada dalam kebinasaan. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberikan persaksian kepada para salaf bahwa mereka adalah orang-orang yang telah benar keimanannya. Sehingga tidak ada jalan, sekali lagi, tidak ada metode, tidak ada cara beragama yang paling baik dan benar kecuali apa yang dianut oleh para salaf. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian kepada para salaf soal kejujurannya, di mana mereka mengamalkan perintah agama ini betul-betul secara utuh. Tidak ada satupun dari perkara agama yang dirubah-rubah. Apa yang datang dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka amalkan secara utuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina Ada di antara orang-orang yang beriman, rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi. Ada orang-orang yang mereka telah benar membuktikan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Faminhum man qadha nahbahu. Maka di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Kemudian kata Allah, wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sekali-kali tidak merubah janjinya. Kalimat wa ma baddalu tabdila ini menjadi bukti bahwa para salaf mereka mengamalkan perintah agama ini betul-betul secara utuh. Mereka tidak menambahkan sesuatu yang baru ke dalam perkara agama dan tidak juga menguranginya. Ini yang menjadikan metode mereka adalah metode yang paling benar. Cara beragama mereka adalah cara beragama yang paling benar. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwa para salaf adalah generasi manusia terbaik sepanjang sejarah. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, kemudian setelahnya. Ada tazkiyah, ada rekomendasi yang khusus, ada pengakuan, ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam soal kebaikan para salaf. Dan itu tidak didapatkan oleh generasi manusia yang lainnya. Sepanjang sejarah manusia, para salaf adalah yang terbaik. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang keempat, para salaf adalah generasi manusia yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mendapatkan jaminan surga dan selamat dari ancaman api neraka. Bukti yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah. Tadi kita baca was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Para sahabat yang terdahulu dan yang paling pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah janjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fawzul azim," itulah kemenangan, kesuksesan yang paling besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengamalkan perintah agama, para salaf memiliki prinsip yang menjadi pegangan. Prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah muwafaqatul kitabi was sunnah. Selalu sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang menjadikan pemahaman yang mereka anut adalah pemahaman yang paling benar. Karena mereka selalu sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang menjadikan mereka sebagai generasi yang paling istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Muhammad, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sebagai kebenaran dari Rabb-nya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahannya, wa aslaha balahum, dan Allah akan senantiasa memperbaiki keadaan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ajaran agama yang dianut oleh para salaf itu bukan warisan dari nenek moyangnya yang tidak jelas. Sebagaimana kaum musyrikin pada umumnya, mereka beragama itu seperti cara beragamanya nenek moyang. Dan itu banyak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau para salaf tidak demikian, mereka beragama sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pemahaman agama yang mereka anut juga bukan hasil uji coba. Bukan hasil uji coba, tapi betul-betul murni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip pertama yang mereka anut dalam mengamalkan perintah agama. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah as-samahah. Prinsip as-samahah. Mereka para salaf selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemudahan. Kenapa begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithu bil hanifiyyatis samhah." Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang mudah lagi lurus. Jadi prinsip kemudahan di dalam Islam itu adalah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi. Dan merekalah para salaf yang telah melakukan hal itu. Dan inilah agama yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah. Hadapkanlah wajahmu. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Maka kalau kita lihat bagaimana cara berakidah dan pemikiran yang dianut oleh para salaf, ya sungguh sangat jelas. Sangat jelas. Kemudian ibadahnya juga sama, jelas, mudah. Demikian juga akhlaknya. Intinya dalam segala hal mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemudahan. Dan pada dasarnya semua ajaran Islam itu mudah. Tidak ada sesuatu pun yang memberatkan dan menyulitkan para pemeluknya. Namun demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para salaf bukanlah orang-orang yang suka mencari-cari kemudahan di dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang jauh sekali dari sikap tasahul. bermudah-mudah. Islam itu sudah mudah, untuk apa kemudian mencari kemudahan di dalam Islam? Para salaf adalah orang-orang yang ketika memiliki satu prinsip, maka mereka akan memegang prinsip tersebut dengan kuat. Mereka adalah orang-orang yang telah berada di atas sebuah keyakinan yang pasti. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mudah terpengaruh dengan sesuatu. Beda dengan kita dan beda dengan kebanyakan umat pada umumnya. Ketika situasi dan kondisi berbeda, maka prinsip pun berbeda. Kalau para salaf, dalam situasi dan kondisi apapun, mereka akan tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Inilah yang menjadi pembeda. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk mengikuti para salaf. Apa yang telah mereka lakukan itu sudah terbukti sepanjang sejarah sehingga mereka menjadi generasi manusia yang selamat. Jadi mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai as-samah, kemudahan. Yang ketiga adalah asy-syumuliyah. Yang ketiga adalah asy-syumuliyah. Dalam mengamalkan perintah agama, salah satu prinsip yang dipegangi oleh para salaf adalah asy-syumuliyah. Apa yang dimaksud dengan asy-syumuliyah? Mereka mengamalkan agama ini secara sempurna. Karena Islam itu agama yang lengkap, agama yang sempurna. Maka para salaf mereka mengamalkan agama ini dengan prinsip asy-syumuliyah. Tidak membedakan antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Tidak membedakan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Intinya mereka mengamalkan agama ini secara komprehensif. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Secara menyeluruh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dan berada di atas manhaj salaf, maka kewajiban kita adalah menjaga nikmat ini. Nikmat yang langka. Nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya dan merasakannya. Karena beragama itu bukan soal semangat. Beragama itu bukan soal gairah semata. Tapi beragama itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan agama secara benar. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak ada yang mengamalkan agama dengan benar kecuali para salaf. Saat kita mengenal manhaj mereka, maka butuh bagi kita untuk mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah dan pertahankan ini. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa kita mendapatkan nikmat yang beda dengan biasanya. Nikmat mengenal manhaj salaf dan berada di atas manhaj salaf ini adalah nikmat yang paling tinggi di atas segala-galanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita menjaga nikmat ini? Ini hal yang penting. Agar jangan sampai nikmat yang telah kita rasakan hilang begitu saja karena kita tidak menjaganya. Maka yang harus kita lakukan guna menjaga nikmat ini adalah as-sabat. Hendaknya kita berusaha untuk senantiasa kokoh di atas manhaj ini. Hendaknya kita senantiasa kokoh di atas manhaj ini, baik yang berhubungan dengan prinsipnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan hal lainnya. Dan ini tentu saja membutuhkan sebuah upaya, karena kekokohan itu tidak datang begitu saja. As-sabat min taufiqillah. Kekokohan itu adalah taufik dari Allah. Wat taufiqu biyadillah wal hidayatu biyadillah. Taufik ada di tangan Allah. Hidayah ada di tangan Allah. Bahkan kesesatan pun ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dialah Allah yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Allah akan mengokohkan seseorang yang dikehendakinya, dan Allah akan memalingkan seseorang yang dikehendakinya. Semuanya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, kekokohan adalah sesuatu yang harus diupayakan. Kekokohan bukan sesuatu yang datang begitu saja tanpa kita melakukan sebuah upaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahdi may yasha, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, itu sesuai dengan upaya yang dilakukan orang yang dikehendaki oleh Allah. Ketika seseorang melakukan upaya mendapatkan hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an satu doa, di mana di dalam doa itu kita memohon kekokohan kepada Allah dan berlindung dari penyimpangan dan ketergelinciran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, janganlah engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Barang siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datang hidayah kepadanya, maka ia akan menjadi orang yang paling binasa dan celaka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "A'zamu ni'mah fahiya ba'dal hidayah wa a'zamu al-musibah fahiya ba'dad dhalalah." Kenikmatan yang paling agung itu adalah setelah datangnya hidayah, dan musibah yang paling besar, enggak ada musibah yang besar lagi kecuali setelah datangnya kesesatan. Maka Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini yang harus kita lakukan, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah tetap mengokohkan, mengistiqomahkan kita di atas sunnah, di atas manhaj salaf, hingga ajal menjemput kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka dahulu mengatakan, wallah laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kata mereka, andai bukan karena Allah azza wajal, mahtadaina, kami semua tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, kami semua tidak akan dapat bersedekah, kami semua tidak akan dapat menegakkan salat. Para sahabat, mereka tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan itu adalah karunia dari Allah. Mereka para sahabat faham bahwa orang yang diberi hidayah adalah orang yang diberi rahmat yang sifatnya khusus. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, kata Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, sekali lagi, hal yang paling penting untuk kita lakukan guna menjaga nikmat manhaj salaf atau di atas manhaj salaf ini adalah hendaknya menjaga kekokohan. Kokoh di atasnya, kokoh dalam prinsip, kokoh dalam akidah, kokoh dalam ibadah, kokoh dalam muamalah, dan dalam segala hal yang berhubungan dengan urusan agama. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, فإذا ثبت الله الإنسان على دينه الحق وعلى منهج الله الحق وعلى العقائد الصحيحة فهذه نعمة من الله فلا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول wa inna ma yatawadhu lillahi rabbil alamin wa yashkuruhu ala dhalika wa yadra'u ilayhi an yahfadha lahu dinahu wa an yujannibahu almazaliq wazzayg subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekokohan kepada seseorang di atas agamanya yang benar dan di atas manhaj Allah yang benar dan di atas akidah yang benar, fahadihi ni'matun, maka ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Perhatikan, betul bahwa berada di atas manhaj salaf adalah nikmat. Tetapi ada lagi nikmat yang lebih besar dari itu. Apa? Allah berikan kekokohan di atas manhaj salaf. Banyak orang yang sebenarnya sudah mendapatkan nikmat mengenal manhaj salaf, tapi karena tidak diberi kekokohan oleh Allah Azza wa Jal, akhirnya meninggalkan manhaj salaf wal'iyadu billah. Jadi kita dituntut untuk melakukan sebuah upaya agar bisa kokoh di atas manhaj ini. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan kekokohan, maka ini adalah nikmat. Fahadihi ni'matun min Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Fala yaghtar bi nafsihi, oleh karena itu jangan sekali-kali seseorang tertipu oleh dirinya sendiri. Jangan merasa sudah kenal manhaj salaf, kemudian tidak melakukan upaya agar bisa kokoh di atasnya. Yang seperti ini adalah gambaran tertipu dengan diri sendiri. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Bangga, menyombongkan dirinya, menjajakan apa yang diketahuinya, mengangkat dirinya di depan orang lain, menganggap dirinya tidak akan sesat, mengklaim dirinya paling selamat, ini hal yang tidak dibenarkan. La yaghtar bi nafsihi, kata Syekh. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Innama yatawadhu lillah, akan tetapi yang harus dilakukannya adalah ia semakin menampakkan tawadhu kepada Allah. Tawadhu kepada Allah Rabbul Alamin, wa yashkuruhu, dan bersyukur kepadanya atas hal tersebut. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga agamanya dan menjauhkannya dari segala hal yang dapat menggelincirkannya dan memalingkannya. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Wa la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Gak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Berdoalah selalu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara doa yang selalu beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Kalimat ini sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, innaka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tukthiru tad'u bihadad du'a." Engkau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini. Mengapa? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Inna qalba al-adami baina usbu'ain min asabi illah." Sesungguhnya hati Bani Adam ini ada di antara dua jari dari jari-jemari Allah. Fa idza syaa'a azaghahu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkannya, maka Allah akan memalingkannya. Wa idza syaa'a aqamahu, dan jika Allah berkehendak untuk tetap mengokohkannya, maka Allah akan mengokohkannya. kita jeda azan dulu insyaallah untuk sholat maghrib, dan nanti kita akan lanjutkan kembali.